termasuk nikmat Allah adalah ketika mendapatkan apa yang dicintai dan terhindar dari apa yang dibenci. Ini termasuk nikmat Allah. Dan permasalahan mendapatkan sesuatu yang dicintai dan terhindar dari yang dibenci, yang madarat atau yang dibenci, ini adalah kekuasaan Allah, yaitu jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah, atau jalbul mahbub wa daf'ul makruh. Ini kekuasaan Allah, Allah yang mampu. Dan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-52, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan tidak ada yang ada pada kalian dari suatu nikmat, dan apa-apa yang ada pada kalian dari suatu nikmat, maka itulah datangnya dari Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu faminallah, dari Allah. Kita terhindar dari madarat, itu nikmat, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhindar atau diselamatkan dari yang tidak disukai, atau terangkat sesuatu yang telah menimpa kita yang disukai terus terangkat, ini semuanya lah faminallah, dari Allah. Ini yang penting diketahui. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah hamba untuk mengingat Allah, mengingat nikmat Allah. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-7, wadkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ini nikmat mendapatkan apa yang disukai, apa yang kita harapkan terpenuhi, ini minallah, ingat itu. Ketika kita membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, lalu kita terhindar darinya, itu juga nikmat. Wadkuru nikmatallah, ingatlah nikmat Allah alaikum. Dan nikmat Allah itu banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmat Allah la, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak mampu menghitungnya. Kewajiban kita apa? Karena enggak mampu menghitung nikmat Allah. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Waskurul. Naam. Atau menceritakan nikmat Allah nanti. Pemasaran itu adalah permasalahan syukur nikmat Allah insyaAllah. Dan kita juga dianjurkan untuk menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Salah dalam surat Duha. Adapun terhadap nikmat Rabb kamu maka ceritakan. Alhamdulillah mendapatkan nikmat Allah. Alhamdulillah apa yang diinginkan tercapai. Apa yang dikhawatirkan terhindar. Nah. Ini. Terhindar dari wabah. Terhindar dari bencana. Diselamatkan dari gempa. Ini nikmat. Nikmat Allah. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di yaumil qiyamah akan ditanya nikmat Allah. Masalah berikutnya. Apa kemarin? Yang masih ingat? Macam-macam nikmat. Memang nikmat itu banyak. Tapi kita bisa bagi dua. Nikmat diniyah. Nikmat agama, imaniyah, ruhaniyah. Nikmat rohani. Nikmat iman. Nikmat Islam. Ini pun datangnya dari Allah. Maka Allah Na'am may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang menyesatkan tidak bisa memberi hidayah. Bahkan Allah tegaskan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Ini seorang nabi, seorang rasul tidak bisa memberi hidayah. Karena itu adalah dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya sehingga tidak mau naik kapal, akhirnya tenggelam. Naam. Ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Lahab, Abu Talib. Ain. Karena nikmat dari Allah. Nikmat hidayah. Naam. Adapun manusia hanya jadi sebab. Yaitu sebab menjadikan orang dapat hidayah. Ini namanya dengan adalah irsyad, hidayah irsyad, hidayah taklim, membimbing, mengajarkan ilmu, mendakwahkan. Ininya sebab. Macam yang kedua, nikmat dunyawiyah, nikmat madiyah, jasadiyah. Nah itu yang tadi kita sebutkan. Naam. Nikmat duniawiyah. Kalau nikmat duniawiyah ini bukannya orang yang beriman. Orang kafir pun mendapatkannya. Orang kafir mendapatkannya. Tapi sebatas di dunia. Orang kafir mendapatkan apa yang dia cintai. Dia bisa terhindar dari apa yang dia khawatirkan, dia benci. Dia bisa diselamatkan dari apa yang dia benci. Orang kafir mendapatkan itu di dunia. Ini nikmat duniawiyah. Ini pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu hanya sebab. Makhluk Allah dijadikan oleh Allah sebagai sebab datangnya nikmat Allah. Masalah yang ketiga. Siapa yang nulis kemarin? Masalah yang ketiga apa? Enggak yang nulis. Apa? Apa? Makna mengingkari nikmat. Karena di dalam bab ini adalah berkaitan dengan orang yang telah mengenal nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Ya, ini berkaitan itu. Mengingkari nikmat Allah itu maknanya kufur nikmat. Ya, mengingkari nikmat Allah adalah kufur nikmat. Lawannya syukur. Nanti kita sebutkan insyaallah. Kalau belum sebut namanya. Lawannya syukur. Kufur nikmat bertingkat-tingkat. Kalau kufur nikmat, yaitu mengingkari nikmat, yaitu mengingkari nikmat itu datangnya dari Allah, dia meyakini nikmat dari selain Allah, ini kufur akbar. Kalau dia meyakini bahwa nikmat dan lain dari selain Allah, dari kuburan umpamanya, atau dari kayu, batu yang dianggap keramat, dianggap berkah, nah, dan yang lainnya, kalau dia meyakini dari itu semua dari selain Allah, ini kufur. Yang kedua, termasuk mengingkari ketika menisbatkan kepada sebab. Menyandarkan kepada sebab, bukan kepada Allah. Walaupun dia mengetahui nikmat itu dari Allah, lalu menyandarkan kepada sebab, maka ini termasuk mengingkari nikmat. Ini akan dijelaskan dalam bab ini, masalah ini. Contohnya apa kemarin yang masih ingat? Contohnya kemarin apa? Naik mobil, ya. Naik mobil. Sudah ini mau adu banteng. Mobil sama apa ini? Tonton. Langsung selamat. Lalu mengatakan, kalau tidak ada kamu kamu saya mati. Nah, ini. Atau kalau supirnya bukan kamu saya mati umpamanya. Selamat nikmat enggak? Nikmat enggak? Siapa yang menyelamatkan? Allah. Dia juga tahu yang menyebabkan hidup Allah, yang menghidupkan Allah. Tapi dia terucap kata-kata seperti itu. Mungkin ingin menjelaskan itu pinternya gitu loh. Pinternya nyupir gitu loh. Akhirnya terucap, kalau bukan kamu supirnya mati saya. Nah, umpamanya. Nah, ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Sebagaimana Korun, ya. Gimana pengingkarannya Korun? Innama utitu bi ilmi. Saya ini diberi harta melimpah ini karena keahlian saya. Pinternya memanage, pinternya membaca pasar, pinternya mengolah apa dagangan, pinternya maka Allah tegur Korun. Banyak keadaan yang begitu enggak manusia. Nak, ingat ya nak, orang tuamu itu kaya ini karena uletnya. Wah, umpamanya uletnya bapak ini. Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Ini kadang-kadang manusia lupa kalau itu nikmat dari Allah. Maka kadang-kadang jalan-jalan ada semboyan-semboyan. Kalau kamu mau apa istilahnya itu dengan tangan begini, ini Allah musta. Ini nanti akan sebutkan perkataan salaf. Contoh. Naam. Dan banyak kadang-kadang sebagian manusia terucap yang menyandarkan kepada sebab. Naam. Bahkan kadang bangga dengan kemampuan yang Allah berikan lalu bangga. Ketika Allah beri keberhasilan. Ini ya iman. Akhirnya tidak menyandarkan pada Allah. Tidak menyandarkan alhamdulillah. Allah beri kemudahan. Allah bukakan pintu rezeki. Allah mudahkan. Mendapatkan rezeki kadang-kadang sebagian manusia kurang. Kecuali orang yang beriman dan bertauhid. Kadang-kadang mendahulukan kemampuan dirinya. Mendahulukan sebab yang lain. Kalau bukan dokter fulan mati anakmu. Mamanya. Boleh enggak? Nah, ini. Penting. Maka ini pentingnya belajar tauhid. Kadang-kadang orang juga menyandarkan musibah kepada orang. Coba kalau enggak terlambat, enggak mati. Taunya dari mana kalau asalnya umurnya 30 tahun berarti 20 tahun sudah meninggal. Dari mana tahunnya? Kok kalau enggak terlambat enggak mati? Ini. Yang menjadikan terlambat juga Allah. Ini. Ada sebagian manusia Allah musta'an. Bukan menisbatkan kepada Allah, tapi menisbatkan kepada selain Allah. Maksudnya kan ya qadarullah masa al-fa'an. Ya sudah terjadi. Terus masalah keberapa? Nanti akan sebutkan. Seperti perkataan ini, hadza mali warastuhu an abai. Itu perkataan. Hartaku ini aku wariskan dari bapak-bapakku. Ini. Kadang-kadang orang seperti itu. Dan ini nanti akan kita jelaskan insyaallah. Ini mana yungkirunaha. Summa yungkirunaha. Ketika menisbatkan bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah berikutnya apa? Nikmat Allah, ada yang langsung Allah berikan, ada yang dengan sebab. Ini Allah langsung berikan. Ada yang sebab makhluknya. Apa kewajiban kita? Ini kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada yang Allah jadikan sebagai sebab. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani, man la yaskurullah man la yaskurun nas la yaskurullah. Siapa saja yang tidak terima kasih kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah. Contoh sekarang ini, ya. Orang mendapatkan rezeki. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Lewat fulan umpamanya. Dapat rezekinya lewat fulan. Maka kita tetap berterima kasih pada fulan. Jazakallah khair umpamanya. Terima kasih. Tapi yakin itu adalah dari Allah. Cuma lewat perantaraan hamba Allah. Berbagai macam rezeki. Baik masalah kerjaan atau yang lainnya, perantaraan fulan. Nah, tetap berterima kasih pada fulan. Tapi maka dikatakan kalau tidak berterima kasih pada manusia berarti tidak bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan dia sebagai sebabnya. Karena Allah yang menjadikan sebab dia menjadikan sebab datangnya rezeki padanya. Baik rezeki materi ataupun yang lainnya. Sebagaimana kita mendapatkan hidayah, ilmu, iman dengan sebab. Ada yang mengajarkan ilmu. Kita berterima kasih pada yang mengajarkan ilmu. Tapi kita juga bersyukur pada Allah karena Allah yang memberikan hidayah. Mengenalkan Islam dengan benar, manhaj salaf, mengenalkan tauhid, sunnah. Allah yang memberikan hidayah. Tapi sebab perantaraan hamba Allah, kita tetap bersyukur, berterima kasih. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, innama ana qasim wallah yu'ti. Innama ana qasim, sesungguhnya saja saya itu hanya membagi. Qasim membagi. Wallah yu'ti, Allah lah yang memberi. Hanya saya beri santri masing-masing berapa maunya. Nah. Siapa yang memberi? Allah. Saya hanya membagi saja. Itu rezeki Allah. Ini ya ikhwan. Maka hendaknya seorang hamba yang dijadikan sebagai sebab Allah memberikan nikmat kepada hambanya, bersyukur kepada Allah. Bukan malah sombong. Coba kalau enggak ada saya. Saya kan yang ngasih. Nah, ini namanya enggak bersyukur pada Allah. Ini penting. Ya, hendaknya seorang apabila Allah jadikan sebagai sebab hamba Allah mendapatkan nikmat, hendaknya juga bersyukur kepada Allah. Bukan malah bangga diri. Bukan malah sombong. Bersyukur, alhamdulillah saya sebagai sebab. Nah, contoh yang gampang yang antum rasakan. Tiap hari Kamis dan Senin. Apa rezekinya? Apa nikmatnya? Kue. Dan lauk, ya. Ya enggak? Siapa yang memberi itu? Allah. Nah, lewat sebab hamba Allah yang bagi, hamba Allah datang pada umat ini, bagi. Nah, maka yang datang yang bagi itu, innama ana qasim wallahu yu'ti. Yang menjadi sebab hamba Allah dapat nikmat, dia juga mendapatkan nikmat juga. Pahala. Ya enggak? Antum qasim yang membagi santri-santri. Masing-masing bersyukur. Hai antum. Nah, ini penting ini. Ini makanya bab kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini bab yang azim zaman sekarang ini, karena banyak orang lupa. Maka hendaknya ketika seorang hamba dijadikan sebagai sebab datangnya nikmat Allah, bersyukur. Bukan kok saya terus ya ini yang menjadi sebab nikmat. Gimana wong Allah jadikan sebab kok malah kok saya terus ini yang sedekah. Ya bersyukur antum jadikan sebagai sebab. Mestinya begitu. Cobalah yang lain lagi dah, saya terus sih. Jangan. Ya pahami? Ya. Bersyukur. Ketika Allah jadikan sebagai sebab. Kalau Allah tutup, ganti yang lain. Nah, coba. Yang menjadi sebab. Biasanya fulan. Menjadi sebab santri dapat rezeki. Bukannya duit terus, kitab, ilmu, ilmu itu rezeki yang lebih penting, nikmat lebih penting. Nikmat dunia, tapi antum ingatnya nikmat cuma kue terus ya, gimana ini? Ilmu malah jaga bukan nikmat, gimana ini? Nikmat dunia itu aham. Nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat manhaj, itulah aham. lebih penting. Nah, ini penting, pahami. Maka ketika seorang Allah jadikan sebagai sebab Allah memberikan nikmat kepada hambanya, ikut bersyukur pada Allah, alhamdulillah saya jadikan sebab datangnya nikmat. Alhamdulillah saya sebagai sebab menjadikan sate mendapatkan kue buka puasa umpamanya. Nasi-nasi kotak umpamanya. Alhamdulillah. Saya menjadi sebab Santi bisa belajar dengan tenang. Santi bisa belajar dengan nyaman. Santi bisa belajar dengan apa lagi? Tenang, nyaman. Apa? Aman, enggak diganggu, enggak ada tembakan, tadadadad, enggak ada. Coba di negara yang ada perang, mau belajar lagi tenang-tenang ada tembakan. Bersyukur, alhamdulillah. Bahkan ada kaidah. Apa kaidahnya? Al-mutasabbib kal-mubashir. Orang yang menjadi sebab seperti orang yang mengamalkannya. Orang yang menjadi sebab kebaikan seperti orang yang mengamalkan kebaikan. Maksudnya akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan. Orang yang menjadi sebab keburukan, dia pun akan mendapatkan hukuman sebagaimana orang yang mengamalkan keburukan. Al-mutasabib kal-mubashir. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa'illam tajidu ma tukafi'unahu wad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, nah ini, maka balaslah kebaikan itu. Balas. Ya, berbuat kebaikan, balas berbuat kebaikan. Ya. Apabila tidak kamu dapatkan untuk membalas dia kebaikan, maka doakan kebaikan, jazakallah khair umpamanya. Enggak bisa membalas sampai kamu melihat kamu telah membalas dia kebaikan. Nih, ini syariat. Ada orang berbuat baik, balas dengan kebaikan. Saya tadi memberikan nikmat, balas dengan kebaikan. Maka di sini adanya karim dan laim. Nah ini, ada karim dan laim. Apa bedanya karim dan laim? Karim adalah orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Bahkan bisa membalasnya lebih baik lagi. Ini karim. Bahkan dikatakan karim membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ini karim. Laim. Apa laim? Sebaliknya, membalas kebaikan lain dengan keburukan. Ini laim. Membalas kebaikan lain, orang lain dengan keburukan. Ini. Dan bagi orang yang bertauhid, dia yakin ketika dia mendapatkan kebaikan, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia sebagai sebab, kita menempatkan sebab kita berterima kasih. Allah, kita bersyukur. Sekarang makna bersyukur. Masih ada waktu enggak ini? Pas. Enggak ada tambah sedikit. Oh iya, pas. Insyaallah. Tambah sedikit, boleh? Siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur? Masalah yang keberapa? Yang keberapa? Yang keberapa? Yang benar. Masa keempat? Ya, sudah keempat. Hanya enggak nulis masalahnya. Antum yang nulis. Masalah syukur. Berhubung masalah syukur ini pembahasannya juga enggak sedikit. Dan waktu sudah azan, daripada antum juga kurang berkenan, lebih baik saya menjadi antum senang. Kita selesaikan sampai ini dulu insyaallah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.